Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua masih dikarunia Allah senantiasa nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan semua nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sebelum Bapak Muhammad Natsir meninggal tahun 93, beliau didatangi waktu itu oleh beberapa tokoh, Pak Amin Rais, Pak Untowijoyo, Pak Saifullah Mahyudin, Pak Dr. Almarhum Dr. Watik Pratiknya, dan sebagainya. Waktu itu kemudian para tokoh ini merekam ya, dengan video, waktu itu dengan video, seluruh pemikiran Pak Natsir. Jadi Pak Natsir diminta udah bicara dari awal sampai akhir ya, tentang apa saja, tentang dakwah, tantangan, dan seterusnya. Sayang sekali kemudian video yang berpuluh-puluh video, waktu itu masih pakai VHS itu, disimpan di Labda ya, Laboratorium Dakwah di Jogja, yang digawangi oleh baru saja meninggal juga seorang tokoh Muhammadiyah, Pak siapa? Orang nama sampai meninggalnya itu enggak menikah. Ya, karena memikirkan umat terus. Ini astagfirullahaladzim, saya kenal baik sekali. Itu beliau meninggal. Kemudian yang kita prihatinkan, apa kemudian seluruh video itu rusak. Ya, kena jamur atau apa, dan enggak bisa diperbaiki lagi. Nah, alhamdulillah rekaman itu sempat ditranslate sebagian, dibukukan menjadi buku kecil. Ya, judulnya Pesan Seorang Bapak. Ya, diterbitkan oleh Laboratorium Dakwah dan Dewan Dakwah. Ini buku sangat penting. Buku itu masih tersisa sederhana dan sekarang udah enggak terbit lagi. Saya menyimpan mungkin satu kopi dari buku itu. Buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Nah, tahun 85-an begitu, waktu saya masih mahasiswa, saya juga sempat waktu itu bertemu dengan Pak Natsir. Dan sempat kami waktu itu di Lembaga Dakwah Kampus bertanya kepada Pak Natsir juga, waktu kami masih mahasiswa, sebetulnya dari perjuangan Bapak ini apa sih yang kami lanjutkan? Apa yang harus kami warisi? Karena kami kan melanjutkan perjuangan para bapak kami nih, ya gitu. Kira-kira begitu pertanyaan kami itu. Dan Pak Natsir meninggal tahun 93, ya. Nah, di rahimahullah, ini yang saya mau bahas. Apa sih pesan Pak Natsir dalam buku ini? Jadi menurut Pak Natsir, tantangan dakwah kontemporer, ya maksudnya kontemporer, kontemporer itu maksudnya kalau orang Malaysia bilang semasa yang sedang berlangsung saat ini. Apa sih yang sebetulnya perlu kita fokuskan, ya. Yang terberat itu apa, Pak? Pak Natsir menyebut ada tiga tantangan dakwah kita, ya, yang eksternal, ya. Kalau internal beliau bahas nanti penyakit yang paling berat, ya, yang dihadapi oleh umat dan juga bangsa kita adalah penyakit cinta dunia, ya, sama dengan mengutip, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa apa, memang hubud dunia inilah yang melemahkan. Ya, kalau sudah orang kena penyakit hubud dunia, ya, maka jumlah umat Islam banyak, ya, bal antum kathirun walakinnakum ghutaun kaghutais sail. Jumlah kamu banyak tapi kamu seperti buih. Nah, itu sebetulnya penyakitnya itu mudah. Kalau umat sudah kena penyakit hubud dunia, maka dia akan seperti buih, enggak ada harganya, enggak ada nilainya. Ya, karena itu jumlahnya banyak tapi tidak berharga, tidak bernilai. Gitu. Nah, sekarang eksternal, apa yang harus dihadapi ya, oleh kita? Pertama, kata Pak Natsir, adalah sekularisasi. Ya, ini tantangan yang sangat berat. Kalau kita perhatikan perjuangan Pak Natsir dari tahun 30-an, ya, sebelum kemerdekaan, dia sudah berdebat dengan Bung Karno, itu berdebat tentang Islam dan sekularisme. Ya, maksud itu misalnya begitu Khilafah Utsmani runtuh, Bung Karno menulis beberapa artikel, itu sekarang bisa dibaca di buku bawah, di bawah bendera revolusi, ya, yang memuji Kemal Ataturk tahun 25-26 itu, bahwa memang seharusnya begitu negara itu seperti Turki modern itu, di mana agama harus dipisahkan dari negara gitu. Nah, kemudian artikel itu dijawab oleh Ahmad Hasan, juga oleh Pak Natsir, dengan perdebatan, dan diakui perdebatannya sangat bermutu. Bayangkan waktu itu umur Pak Natsir baru 20-an tahun, ya, dan Bung Karno seorang mahasiswa ITB juga. Jadi mereka sudah berdebat dengan kualitas tulisan yang sangat tinggi, dan berdebatnya di koran, ya, waktu itu berdebatnya di media massa. Ya, ini contoh. Jadi Pak Natsir mengkritisi sekularisme itu dari tahun 20-an. Beliau kemudian berjuang melawan sekularisme sampai beliau korbankan kesempatan kuliah di Belanda, di Rotterdam, kuliah ekonomi maupun kuliah hukum. Ya. Padahal waktu Pak Natsir itu kuliah apa sekolah di AMS, ya, Algemene Middelbare School, tingkat SMA. Kita harus paham ya, meskipun dulu Belanda itu menjajah, tapi orang-orang kita dulu itu bangga kalau sekolah di sekolah Belanda. Masyarakat itu kalau anaknya bisa diterima di sekolah Belanda, di HIS, SD gitu kan, Mulo itu SMP, kemudian AMS, itu menjadi kebanggaan. Lulus AMS SMA waktu itu gajinya sudah sangat tinggi. Ya, kalau dihitung kurs sekarang seperti sekitar 10 juta rupiah sebulan. Ya, sekarang ini. Jadi waktu itu kalau orang sudah sampai tingkatan SMA itu sudah kualitasnya sangat tinggi. Apalagi Pak Natsir kemudian dapat kesempatan kuliah karena pinter, gitu kan, bahasa Belandanya bagus, kuliah di sekolah hukum ya di Jakarta. Tapi kemudian beliau tinggalkan itu semua kesempatan itu dan Pak Natsir memilih langsung menjadi guru, ya, menjadi guru di SMP Bimulo karena beliau prihatin banyak orang-orang Muslim yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda itu tidak mendapatkan pelajaran agama. Beliau kemudian menawarkan diri sebagai guru agama tidak dibayar. Ya, sampai kemudian beliau tulis judul bukunya Komtot Gebet, Marilah Sholat. Beliau tulis dalam bahasa Belanda itu untuk buku pelajaran agamanya, judulnya Marilah Sholat. Kenapa? Karena waktu itu orang yang bisa bahasa Belanda dianggap hebat gitu. Itu dulu tokoh kita itu sampai begitu ya, menulis buku pelajaran agama untuk SMP dalam bahasa Belanda. Pak Natsir nggak puas lagi waktu itu, beliau buat ya melawan sistem sekuler sekolah itu, beliau buat namanya Pendis. Pendis itu pendidikan Islam. Jadi kalau sekarang sekolah Islam terpadu gitu. Jadi buat sendiri, cari dana sendiri, cari kontrakan rumah, ya sampai perhiasan istrinya dijual ya, untuk membiayai sekolahnya. Nah itu Pak Natsir itu sampai waktu itu nyari dana ya ke Surabaya naik kereta api untuk menghidupi sekolahnya itu. Itu lulusan SMA. Ya, karena ingin menunjukkan bahwa Islam punya sistem pendidikan sendiri. Zaman itu tidak mudah. Karena kalau orang buat sekolah yang tidak sesuai dengan sekolah pemerintah, itu dikatakan wilder school, sekolah liar. Gitu. Jadi seperti Haji Ahmad di Padang, itu dulu buat HIS, ya, sekolah SD, tapi nggak ikut seperti pemerintah. Itu dibilang sekolah liar. Nah, kita tahu kemudian Pak Natsir sampai berdebat dan seterusnya di Konstituante. Tahun 57 beliau berpidato di Majelis Konstituante yang luar biasa. Yang pidatonya sekarang bisa dibaca menjadi satu buku Islam sebagai dasar negara. Di situ beliau berpidato menjelaskan bahaya sekularisme. Sangat bagus, saya menganjurkan Anda harus baca pidato Pak Natsir. Sangat filosofis. Antum bayangkan seorang anggota parlemen berpidato di depan parlemen menjelaskan bahaya sekularisme. Dan kalau bangsa kita mau selamat harus diatur dengan agama. Cuma kata Pak Natsir, kita cuma punya dua pilihan. Kita mau diatur oleh agama atau diatur oleh paham sekuler. Sekuler beliau artikan sebagai Latinia. Paham yang menolak agama, anti agama. Nah, ini ya kemudian Pak Natsir terus-menerus ya berjuang sampai kemudian di masa Orde Baru nggak pernah berhenti. Beliau kemudian juga menghadapi tekanan PKI, akhirnya harus lari ke hutan bergerilya. Ya, jadi artinya perjuangan beliau itu ya menulis, ya bergerilya di hutan. Kita masih jauh, ya. Apa namanya berjuang mempertahankan agama ini masih apa namanya ya belum jauh, masih dengan seperti Pak Nasir. Kalau makanya kalau kita baca sejarah disertasinya Dr. Yudi Latif itu misalnya menunjukkan gerakan-gerakan Islam di Indonesia nanti itu diurut-urut-urut ketemunya pada sosok Pak Nasir. Ya, diurut-urut kemana dari munculnya PKS, munculnya ini semua dulu. Ya. Kami dulu di lembaga dakwah kampus ya banyak mengambil gagasan dari pemikiran Hizbut Tahrir. Buku yang kami susun dengan Ismail Yusanto dan waktu itu pun kami serahkan pada Pak Nasir. Awal-awal dulu kami susun buku Mafahim Akidah Syariah Dakwah itu pun kita dulu datang kepada Pak Nasir. Ya, waktu mahasiswa kita susun, nih Pak Nasir, mohon dikoreksi. Ya, sampai tapi waktu sempat ada kesalahpahaman, tapi saya mengambil hikmah. Ya, saya pernah diadili oleh Pak Nasir waktu saya tingkat 4 ya, karena dituduh menyebarkan aliran sesat. Ya. Ya, itu tuh pernah langsung Pak Nasir sendiri yang memimpin, tapi beliau diem aja, ya diem melihat gitu. Saya waktu mahasiswa tingkat 4 ya, mencoba untuk mempertahankan isi buku itu. Ya akhirnya dikoreksi bareng-bareng, dibentuk tim oleh Pak Nasir, Pak Soleh Iskandar, dibentuk tim bersama dan kita koreksi bareng-bareng. Kita menerima masukan dari orang tua kita pada waktu itu. Terus, nah itu pesan Pak Nasir itu sangat penting. Ya, pertama sekularisasi. Ini faham yang luar biasa. Makanya tokoh-tokoh kita pun semua bersama Pak Nasir. Kemudian kalau kita lihat dari tahun 70-an di Indonesia ini resmi kan sekularisasi kemudian digelorakan dalam gerakan pembaruan. Cak Nur waktu Nurholis Masjid menggerakkan gerakan pembaruan 3 Januari tahun 1970. Ya, dalam disertasinya Profesor Kamal Hasan tanggal 1 Juni tahun 1970 ya, ada rapat di rumah Pak Nasir. Pak Nasir mengumpulkan tokoh-tokoh. Di dalam rapat itu ada notulen. Pak Nasir mengatakan Nurholis Masjid itu seperti anakku sendiri. Aku sudah seperti anggap aku itu Nurholis Masjid disebut Nasir muda. Ya, tapi Pak Nasir mengatakan pemikiran Nurholis ini tidak benar. Ya, membahayakan. Itu 1 Juni tahun 70. Pak Nasir sudah mengingatkan. Kemudian melalui Pak Rashidi ditulis buku koreksi terhadap pemikiran Dr. Andes Nurholis Masjid. Ada buku Profesor Rashidi khusus. Anda jangan bayangkan, waktu itu Nurholis Masjid masih S1, lulusan S1, umur 29 tahun. Profesor Rashidi sudah menjadi guru besar di McGill University. Beliau doktor dari Sorbonne. Beliau aliyahnya di Malang, murid dari Syekh Ahmad Surkati, ya, Al-Irsyad, Mu'allimin Al-Irsyad. Jadi dulu Mu'allimin Al-Irsyad itu menghasilkan orang seperti Profesor Rashidi ini. Karena gurunya juga Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati waktu itu adalah sudah menjadi ulama di Mekah. Jadi dulu yang mengajar Mu'allimin, Madrasah Aliyah itu, bukan orang sembarangan, maka dulu juga menghasilkan ulama-ulama. Tingkat lulusan SMA waktu itu sudah hebat-hebat. Ya, jadi kita harus paham juga sejarah pendidikan kita yang sekarang kelihatan kok muturnya semakin menurun. Ya, kenapa kok sepertinya gitu? Sepertinya kenapa lulusan SMA kok masih ya karena undang-undangnya begitu, masih anak-anak kan disebut anak-anak ya. Sudah memperkosa, membunuh masih dibilang anak-anak. Ya kan dibilang ini anak-anak di bawah umur lagi. Masih anak-anak di bawah umur. Umurnya siapa? Ya. Umur 15 tahun itu sudah balig, ya kan? Sudah balig, sudah dewasa itu. Sudah tahu mana baik, mana buruk. Itu balig dia. Nah, itulah. Jadi Anda jangan mau dibilang anak-anak. Ya. Udah 17 tahun masih dibilang anak-anak. Bukan anak-anak lagi itu sudah apa namanya? Itu Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu anhum, sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu umur 13 tahun sudah berjihad. 13 tahun, sekarang masih main kelereng. Dulu Pak Nasir dan kawan-kawan itu sudah matang di usia belasan tahun. Lihat saja Bung Karno dan lain-lain. Usia belasan tahun mereka sudah matang. Jadi ini pertama sekularisasi. Kita mungkin banyak membayangkan kalau dengar kata sekularisme, itu terbagi yang negara sekuler. Padahal sebenarnya yang lebih berbahaya dari negara sekuler itu orang sekuler. Karena seorang muslim itu tidak boleh sekuler dimanapun dia berada. Karena sekuler ini, saikulum itu artinya dunia. Bahasa Latin, maksudnya saikulum itu dunia. Ya, jadi faham keduniaan. Maksudnya faham yang melihat segala sesuatu hanya berhenti pada aspek dunia. Dunia dalam dimensi waktu dan dimensi materi. Jadi faham sekularisme itu sebenarnya faham yang membuang segala aspek ilahiyah dan ukhrawi gitu. Kalau Profesor Alatas dalam buku yang klasik sekali, buku beliau itu Islam and Secularism tahun 70-an beliau tulis. Nah, beliau mengingatkan Islam faham sekularisme itu faham ke disinikinian. Disinikinian maksudnya faham itu memandang segala sesuatu berhenti di sini dalam aspek materi ya. Dia buang aspek ilahiyah dan aspek ukhrawi di sini dan saat ini saja, enggak ada. Jadi segala sesuatu itu dilihat hanya pada berhenti pada aspek materi dalam dimensi kekinian saja, enggak ada aspek ukhrawinya. Itu orang sekuler. Makanya orang sekuler itu dia bisa sekuler meskipun dia tinggal di negara Islam. Meskipun sehari-hari dia bekerja di institusi yang menerapkan hukum Islam, dia bisa sekuler. Kalau dia memandang hukum Islam itu sebatas hukum dunia saja. Kan kalau syariat berlaku, syariat itu menjadi hukum dunia, menjadi hukum positif, hukum yang berlaku. Jadi kalau dia taat kepada syariat, itu bukan karena ketaatannya pada Allah, tapi karena semata-mata itu hukum yang berlaku, dia buang dimensi ilahiyahnya, ya, dia buang dimensi ukhrawinya, maka dia menjadi sekuler gitu. Ya, jangan heran kalau dia sehari-hari bekerja di bank syariah, tapi kok korupsi? Gitu kan? Tapi kok serakah? Kenapa? Karena dia sekuler. Enggak boleh. Mestinya kalau hukumnya hukum Islam, orang itu kan lebih dekat kepada kepada Allah, mestinya begitu. Tapi enggak mesti, orang hati-hati. Ya. Banyak orang yang dekat dengan Rasulullah, pamannya sendiri Abu Jahal Abu Lahab itu dekat dengan Rasulullah tapi kafir. Iblis itu kurang apanya? Ya. Besar di surga, mainnya di surga. Ya, temannya Nabi. Dialog dengan Allah, kafir gitu. Jadi ada yang bilang, oh ya lulusan Mekah kok begitu, oh, jangankan lulusan Mekah, iblis itu lulusan surga. Abu Jahal itu besar di Mekah ya kan? Ya, temannya Nabi, kurang apanya lagi. Jadi kalau orang mau kafir, kafir aja. Mestinya lingkungan yang baik mendorong orang menjadi baik gitu. Ya kan? Jadi yang perlu kita waspadai itu untuk diri kita adalah jangan kita jadi sekuler. Meskipun kita tinggal di lingkungan masyarakat atau institusi negara yang sekuler. Misalnya, orang muslim tinggal di Amerika. Orang muslim gak boleh sekuler. Gitu. Orang bekerja di institusi yang bukan institusi Islam. Dia tetap tidak boleh sekuler. Bagaimana caranya? Dia harus memahami segala sesuatu tetap dikaitkan dengan ilahiyah. Ya, dia harus lihat sesuatu itu. Jadi contoh kasus misalnya gitu ya. Seorang hakim, ini contoh di Indonesia. Apakah hakim di Indonesia yang kadang-kadang harus menghukumi suatu perkara yang tidak sesuai dengan hukum Islam itu bisa tidak sekuler? Bisa. Misalnya hakim disuruh menghakimi Syekh Puji. Ya kan? Syekh Puji kan kawin dengan siapa? Waktu itu Ulfah kan, umurnya 13 tahun. Menurut undang hukum positif, dia pidana. Akhirnya masuk penjara gitu kan. Menurut hukum agama kan sebetulnya dia sah aja wong kawinnya, sah kok. Nah itu ironinya ya di negara kita lah ya, negara kita, maksudnya kita ngakui aja lah negara kita ini ya. Negara kita namanya Indonesia. Ya, itu negara yang kita cintai ya. Makanya harus kita ubah, kita perjuangkan supaya nanti negara kita itu semakin dekat dengan kita. Gak mesti loh, misalnya kalau dia negara Islam, ada saja. Mencari negara yang sempurna itu susah. Di masa kekhalifahan pernah terjadi, di masa Al-Ma'mun tidak ideal. Itu memaksakan orang masyarakat dan ulama menjadi Mu'tazilah. Ya, jadi kita harus tahu bahwa ini ujian dari Allah. Kita hidup di dalam satu negara yang belum sepenuhnya. Tapi meskipun Indonesia ini belum sepenuhnya sesuai dengan Islam, itu peluang kita untuk menjadi orang muslim yang baik itu enggak terhalang. Ya. Enggak ada larangan dari presiden untuk menghafal Quran, enggak ada. Ada larangan ya, belajar bahasa Arab, enggak ada, enggak dilarang. Jadi enggak usah nunggu nanti khilafah berdiri. Ntar saya belajar bahasa Arab kalau sudah ada khilafah, enggak usah. Gitu. Sekarang belajar bahasa Arab gitu loh. Orang kafir aja belajar bahasa Arab sekarang ini. Ya, jadi itu memang loh, itu kesempatan sebenarnya. Kalau dulu di Spanyol waktu Muslim kalah di Spanyol ya 1492 itu, jangankan belajar bahasa Arab, nyimpen tulisan Arab aja dihukum waktu itu. Di bawah kasur nyimpen tulisan Arab enggak boleh. Pakai nama Arab enggak boleh. Sekarang kita di Indonesia boleh, itu nikmat itu. Itu harus kita syukuri, kita enggak dilarang pakai bahasa Arab, ya kan? Enggak dilarang pakai nama Arab, enggak dilarang. Cuma susah jadi presiden katanya. Gitu. Katanya kalau presiden itu harus O akhirannya. Ya. Kalau enggak O itu susah. Tapi Habibie dulu enggak O juga. Ya. Gus Dur enggak O, bisa juga. Ya. Nah itu kan Soeharto, Soekarno. Sampai lagi. Itu yang sekarang. Ya, sekarang. Ya. Susilo. Ya. Nah. Makanya bagus juga kalau punya anak namain gitu. Ya. Ahmad Subarjo, ada Ahmadnya yang penting. Dulu gabungan, kalau apa ya saya begitu nih. Jadi katanya ada penelitian satu tesis atau apa di UGM, meneliti nama-nama orang Islam itu ada pergeseran. Tahun 70-an 80-an masih gabungan nama Jawa dengan nama Arab gitu. Kalau sekarang ini rata-rata aktivis itu namanya sudah enggak pakai Jawa lagi. Coba anda lihat anak-anak orang aktivis itu sekarang ini hampir namanya enggak ada nama daerah lagi. Ya, sudah Arab. Nah, ini mungkin ada kegelisahan terus mau balikanlah Islam Nusantara lah gitu ya, supaya ada Nusantaranya lah dikit gitu loh. Ini enggak ada sama sekali bau Nusantaranya gitu loh. Ya sudah kalau punya anak nanti kasih nama kan Muhammad Nusantara. Nah, kan gitu loh, Kapten Nusantara daripada Kapten Amerika. Ya kan? Bikin kan supaya Kapten Amerika laku loh itu filmnya itu kan. Kita tandingilah Kapten Nusantara. Ini Kapten Kolonel kasih lebih menang. Ya kan? Kolonel Nusantara aja kapten doang. Ya, Amerika dengan kapten aja udah menang. Ya, coba bayangkan kan, cukup kapten. Nah, kita kalau perlu Kopral Nusantara. Wah, kita udah ada dulu Kopral Jono. Tapi belum ada filmnya. Jadi misalnya itu sekuler itu, sekularisasi itu kita harus tidak sekuler. Jadi kita tinggal di manapun, apakah di Rusia, di Malang, di mana-mana, kita tetap harus melihat segala sesuatu dalam pandangan apa namanya Islam, ya. Bagaimana Allah menentukan dampak akhiratnya bagaimana? Itu namanya tidak sekuler. Jadi cara berpikir kita itu begini, tidak boleh sekuler. Nah, itu sekularisasi dalam level kemasyarakatan, sekularisasi dalam ilmu, dalam pendidikan sekarang ini dipisahkan sampai sekarang ini masih. Ya, anak-anak yang sekarang belajar sains, sejarah, ya, kemudian apa namanya biologi, kimia, fisika itu nggak digabungkan dengan, jadi masih terpisah. Mending sih sekarang ada pelajaran agama itu sudah mending, tapi belum cukup ini perjuangan kita. Kurikulum itu harus padu, tek itu harus nyatu. Jadi kalau orang belajar fisika itu dia juga belajar akidah, dia belajar akhlak, dia belajar sejarah. Gitu. Dia kalau belajar matematika harus belajar juga. Matematika itu dikaitkan dengan akidah. Itu dulu ulama kita belajar begitu. Kalau kita baca kitabnya Al-Jabar wal-Muqabalah, Al-Khawarizmi, itu enggak terpisah. Kalau pendahuluannya mesti akidah. Ya, dulu kitab-kitab sains itu begitu, nyatu dengan apa namanya? Makanya dulu ulama itu enggak ada pemisahan. Enggak ada misalnya ini ilmu agama, ilmu dunia, enggak dikenal. Ya, dalam Islam itu konsep ilmu cuma dua. Kalau Imam Al-Ghazali bagi ilmu jadi dua, ada ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu ghairu nafi. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat itu ada ilmu yang merusak, ada ilmu yang tidak merusak. Ya, ilmu sihir itu merusak, ilmu tentang hal-hal tertentu yang bisa merusak dirinya itu merusak. Tapi ada ilmu yang tidak bermanfaat, tidak merusak. Ya, ilmu tahulah sepatunya Messi itu nomor berapa, pacarnya siapa saja gitu ya, Ronaldo begini, itu ilmu yang ya bisa merusak, bisa enggak merusak. Nah, yang wajib kita cari itu ilmu yang nafi, itu ada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Jadi enggak terpisahkan dalam sistem pendidikan, harusnya begitu. Anak-anak misalnya dari SD, SMP, SMA itu harus ulumuddinnya harus kuat. Dia harus kuat, baru kemudian dia masuk ke ilmu fardu kifayah. Karena ilmu fardu kifayah itu bekal dia untuk memperkuat ketahanan masyarakat Islam. Itu fardu kifayah. Sebagian orang muslim cukup menguasai ilmu itu, tidak perlu setiap orang muslim. Nah, ini harus satukan pendidikan kita belum ini, ya. Di dalam politik sekarang juga begitu, masih politik sekuler sekarang semakin mendapatkan ini keuntungannya, kemenangannya, ya, karena apalagi sekarang wali kota London gitu kan beragama Islam, ya, Sadiq Khan itu, terus sekarang ketua parlemen Jerman juga seorang muslim juga. Nah, sekarang di Indonesia ya di media sosial muncul, nah itu kan sekarang agama nggak penting lagi, orang baratnya sudah begitu. Makanya kalau di nanti Jakarta dipimpin oleh gubernur yang bukan muslim atau di mana itu nggak ada masalah. Jadi sudah nggak, faktor agama nggak usah dibawa-bawa lah. Ya, sampai ada seorang tokoh itu mengatakan menjadi pemimpin kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin muslim yang korupsi. Nah, itu kalau menurut pendapat saya itu kurang tepat. Pembandingannya enggak tepat karena kafir dan muslim itu substansinya beda. Jadi kalau kita membandingkan itu harus esensinya harus sama. Hakikat seorang manusia itu ditentukan oleh keimanannya. Bukan oleh ketampanannya, hartanya, bukan oleh jabatannya, bukan. Dia menjadi bermakna sebagai manusia itu karena imannya. Dia menjadi tidak bermakna, maka disebut syarrul bariyah, itu karena kekufurannya. Gitu. Jadi antara Rasulullah dengan Abu Jahal sama-sama manusia, itu ponakan dengan paman. Tapi antara Rasulullah dengan Abu Jahal ada hakikat substansi yang berbeda. Ya, makanya hadis Rasulullah kan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'min dhaif, gitu. Kalau kita bandingkan sama-sama mukminnya dong. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, gitu. Sama-sama mukminnya. Jadi kalau membandingkan pemimpin kafir sama-sama kafirnya. Pemimpin kafir yang memihak Islam lebih baik daripada pemimpin kafir yang musuhi Islam. Nah, gitu. Maka dulu Rasulullah memilihkan hijrah pertama ke Habsyah meskipun pemimpinnya kafir. Gitu. Jadi pilihlah di antara sekian banyak negara itu Rasulullah pilihkan. Nah, di situ ada pemimpin yang tidak menzalimi rakyatnya. Itu Najasyi itu kan. Waktu itu masih kafir. Waktu surat Ar-Rum kan bercerita tentang konflik Romawi dan Persia. Orang mukmin melihat sama-sama kafir itu ada kecondongan lebih memihak kepada Rom gitu. Ya. Jadi ini biasa. Makanya jangan dibandingkan mukmin dan kafirnya. Itu sama dengan kita mengatakan monyet yang jujur lebih baik daripada manusia yang korupsi. Ya enggak benar. Gimana membandingin? Ya kan? Enggak bisa dibandingin gitu lah. Jadi kalau bandingkan sama-sama muslimnya. Ya, kita ini kan perang opini di sini. Ya, waktu itu ada yang bilang waktu ada kasus lurah Lenteng Agung seorang non-muslim kan protes masyarakat. Jangan bawa agama. Ya, ini urusan negara, jangan bawa agama. Nah, itu sekuler nih cara berpikirnya. Orang muslim enggak bisa begitu karena orang muslim enggak mungkin enggak bawa agama. Jadi gimana? Jangan bawa agama. Terus agamanya ditaruh di mana, Pak? Jangan bawa agama. Loh, kita itu masuk toilet aja agama dibawa kok. Iya kan? Di dalam toilet itu kita masih terikat dengan agama. Jangan joget di toilet. Gitu loh, itu aturannya ada itu, ya kan? Ada adab di dalam toilet itu, ada adabnya. Gimana? Apa kalau kita masuk toilet terus agama ditaruh di luar? Kan enggak. Kan Buya Hamka itu pernah pidato di depan 1975 juga di depan PGI Perseteru Indonesia. Buya Hamka mengajak orang-orang Kristen, jangan kita sekuler, kata Buya Hamka. Kenapa? Loh, agama itu kita bawa terus. Beliau mencontohkan, masa misalnya anggota DPR ya datang ke mana? Ke parlemen. Dari rumah masih bawa agama, kata Buya Hamka. Naik mobil masih agamanya masih dibawa. Begitu parkir di halaman DPR, dia masuk ke kantor, agamanya diparkir bersama mobilnya. Karena dia berpendapat, oh, kita masuk ruang sidang. Jangan bawa-bawa agama di sini. Nah, berarti agama dia yang ngomong begitu diparkir tadi. Ya, diparkir bersama mobilnya gitu. Ada seorang profesor, profesor ini enggak liberal nih, tapi dia karena kebiasaan dia belajar antropologi, filsafat, psikologi yang sekuler, Akhirnya dia ngajak mahasiswanya juga begitu. Kita sekarang belajar filsafat, tolong agama taruh di luar. Kata dia begitu. Jadi kita sekarang ini bicara tentang pemikiran kita, berpikir yang hebat. Saya pernah ngasih pelatihan dai, dai-dai AMCF itu. Sebelum saya ada dosen antropologi yang ngisi. Jadi para dai ini nanya ke saya, tadi Ustaz yang sebelumnya dosen antropologi itu bilang begitu. Kalau saya ahli antropologi, jangan, kalau kita bicara antropologi, antropologi saja. Jangan bicara agama. Lah, kacau ini. Saya bilang gitu, Anda dai di training antropologi sekuler itu namanya. Gitu, enggak boleh. Ini sekulerisme, ya. Sekulerisme itu harus dikikis. Tapi ini berat karena dunia dikuasai oleh sekularisme ini. Tantangan kita harus pelan-pelan dari diri kita, keluarga kita, nanti lembaga pendidikan kita, sampai ke negara. Insya Allah pelan-pelan, lama-lama. Dulu kan gak boleh itu. Jilbab dulu gak boleh masuk kampus, masuk sekolah dulu haram. Saya masih ngalami. Selaku jadi wartawan pertama itu tugas saya adalah bagaimana mencabut larangan jilbab di SMA. Saya koordinasi dengan para mahasiswa waktu itu, demo-demo terus gitu supaya jilbab itu dicabut, larangan jilbab di sekolah. Itu baru Desember tahun 90 larangan itu baru dicabut. Sekarang alhamdulillah kan sampai polisi sudah berjilbab, ya kan? Wakil presiden berjilbab, Turki juga baru saja boleh berjilbab, ya. Kantor pemerintah ada jilbab, parlemen ada jilbab, kampus dulu. Dulu banyak mahasiswi Turki itu kalau di misal dia masih kedokteran masuk ke kampus, dia lepas jilbabnya. Kadang-kadang dia pakai jilbab ditutupi pakai wig. Gitu ya. Jadi seolah-olah dia enggak ini karena terpaksa dia lepas jilbab, keluar kampus dia pakai jilbab lagi. Itu gitu. Itu kan niru kayak di Perancis. Di Perancis juga enggak boleh simbol-simbol agama masuk tempat umum, termasuk sekolah, kampus enggak boleh. Bukan hanya jilbab, tapi juga salib. Ke kampus misalnya pakai kalung salib diperlihatkan, itu enggak boleh. Itu melanggar, itu prinsip sekuler gitu. Ya, baik. Itu satu. Kemudian yang kedua waktunya. Tantangan yang disebut Pak Nasir tadi adalah yang kedua itu kristenisasi. Kristenisasi ini memang menjadi apa namanya? Ini kewajiban bagi orang Kristen, bagi evangelis. Ya, kita harus paham tuh kalau kita melihat orang Kristen ini, dia evangelis bukan. Kalau evangelis dia militan. Biasanya gereja-gereja evangelis tuh dia pakai nama-nama Israel. Makanya kalau di Papua dia Gidi itu kan, itu dia bawa bendera Israel gitu. Itu sekarang tren itu, kalau Anda lihat ini gereja Tiberias, itu biasanya ini gereja evangelis. Evangelis ini juga dimusuhi oleh orang Kristen yang lain gitu, karena dia sangat militan, dia sangat keras, dan dia selalu mengidolakan idolanya itu Israel, karena gereja-gereja evangelis ini mereka punya apa ya, kepercayaan bahwa Yesus itu akan datang lagi kalau tanah Palestina, tanah yang dijanjikan Tuhan kata mereka, itu sudah kembali kepada Yahudi gitu, secara sempurna. Makanya gereja evangelis ini selalu pro-Zionis. Kalau di Amerika disebut juga Zionis Christian. Ya, Kristen Zionis gitu. Jadi jangan heran kalau di Papua mereka bawa bendera Israel, karena itu memang, jadi kata mereka begini, Yesus enggak akan turun lagi, the second coming of Christ itu enggak akan, Yesus enggak datang lagi kalau Yahudi belum menguasai sempurna tanah Palestina itu. Itu cirinya gitu. Ya, makanya mereka pro, tapi di Indonesia biasanya enggak mau. Karena kebijakan pemerintah kita masih mihak Palestina, mereka diam-diam biasanya. Saya perhatiin radio-radio Kristen tuh, mereka kirim jemaat ke Israel. Jangan bangga-banggakan. Israel bagus, saya bagus gitu. Itu sebetulnya padahal mereka enggak ingat dulunya. Dalam Bible pun ya, yang dituduh membunuh Nabi Isa itu kan Yahudi. Ya. Jadi ada sekalian ini misionaris ini ada yang halus, ada yang ada dua target gitu. Satu adalah misionaris yang proselitisasi, memang mengajak orang untuk ke formal ke Kristen. Yang kedua yang teori asosiasi, ya, atau akulturasi. Nah ini biasanya yang kalangan Katolik itu lebih halus biasanya cara kristenisasinya nggak vulgar. Mereka nggak datang ke rumah orang Islam bawa Bible datang. Itu evangelis yang begini nih, ya. Jadi mereka sangat militan yang ini, yang evangelis sangat militan. Saya pernah bertemu dengan waktu nulis disertasi saya nulis, ketemu dengan Romo Fran Magni Suseno, dan beliau memberi saya buku judulnya menjadi saksi Yesus di tengah masyarakat majemuk. Menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat majemuk. saya dikasih buku khusus sama, ditandatangani sama dia. Kan saya tanya sama Romo, sebab saya teliti tentang dokumen misi, dokumen Konsili Vatikan kedua, namanya Ad Gentes. Ya, saya tanya, gimana sih? Kok cara menjalankan misi Katolik itu gimana? Bukankah misi ini wajib? Ya, bagi mereka orang Kristen itu, misi itu kayak kita wajib dakwah gitu loh. Itu kewajiban. Ya, saya tanya, gimana caranya? Nah, di buku itu dijelaskan. Ya, kalau istilah Fra Magnisuseno itu adalah, Fra Magnisuseno gak suka, ya, bahkan dia menyebut itu tidak beradab itu. Misionaris yang datang ke rumah-rumah orang Muslim itu. Nah, dia bilang, kami ingin menjadikan orang Katolik itu menjadi teladan bagi masyarakat. Itu misionaris. Jadi kalau orang yang Katolik itu biasanya dia mereka nanti yang mereka pertaruhkan apa? Kalau buat kampus, kampus kami harus kampus bagus. Buat sekolah, sekolah kami harus sekolah yang terbaik. Ya, buat rumah sakit kami harus terbaik. Itu buat perpustakaan. Saya terus terang juga belajar loh sama orang Katolik ini. Karena disertasi saya tentang Katolik. Saya riset di Triarkara, ini sekolah tinggi filsafat Katolik, tapi dikelola dengan serius, profesional, ya. Di situ ada tempat wudu, ada musola, ya. Orang-orang Muslim banyak di situ. Jadi orang-orang Muslim di situ merasa, oh baik ya orang Kristen itu, ha, gitu loh. Jadi mulai kan, ya, itu apa namanya? Itu strategi yang dimainkan dulu oleh namanya Peter the Venerable, Peter Venerabilis ini tokoh legendaris dalam misi ke dunia Islam. Ya, Peter the Venerable ini dia lahir 1094, jadi satu tahun sebelum Perang Salib di Biara Cluny di Perancis. Tapi kemudian dia nanti membuat studi Islam di Toledo, Spanyol. Nah, dialah yang memelopori penerjemahan Quran ke dalam bahasa Latin. Orang Barat mulai mengenal Quran dulu dari bahasa Latin dulu. Ya, Peter ini mengatakan begini, I come to meet the Muslims not with arms but with words. Not by force, but by reason. And not in hatred, but in love. Jadi kata Peter, aslinya saya gak tahu bahasa Latin, tapi di bahasa Inggrisnya begitu. Saya akan menghadapi orang Islam. Yeah. Not with arms, but with words. Bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Not by force, bukan dengan kekerasan. But by reason, tapi dengan logika. And not in hatred, but in love. Dan bukan dalam kebencian, ya, wajah yang garang, tidak. But in love, tapi dengan kasih sayang. Nah, ini yang orang Islam banyak yang bertekuk lutut. Ya, filosofi huruf Hono Coroko itu. Ya, dipangku mati. Itu. Orang Islam itu gitu, kalau dibentak-bentak, bangkit dia, ya kan? Tapi kalau kasih beasiswa, ya kan, dipuji-puji, waduh hebat, intelektual Muslim, waduh, yang toleran, ah, kelepak-kelepak udah, gitu. Kalau sudah dibaikin-baikin begini, ah, ini yang terjadi sekarang ini, banyak sekali, mereka tahu, itu sebetulnya, ada pepatah Arab juga, ahsin ala nasi tas takbit kulubahu, kamu perbaiki manusia itu, dan kamu akan menawan hatinya, kamu akan menaklukkan hatinya, biasa, makanya biasanya, orang itu gak bisa dikerasin gitu kan. Oh, dipuji-puji. Saya udah pelajari ya, tokoh-tokoh kita dulu. Sampai satu tokoh ini kok bisa berubah, gimana caranya? Dulunya keras begini-begini. Sama kayak yang dikatakan Peter itu. Iya. Nah, ini yang biasanya orang Islam itu begitu. Makanya mereka datang dengan kasih sayang, senyuman. Oh, iya udah baik. Ya, udahlah gak usah kita peduli agamanya apa. Kan gitu akhirnya kan. Udah gak usah peduli. Ah, udah, kena ini udah. Ya, biasa gitu. Jadi menghadapi kristenisasi ini juga harus jelas. Saya nggak tahu di Malang ini ada pusat studi kristologi, harus ada, wajib itu. Ya, harus ada yang mengkaji. So, macam-macam juga orang Kristen juga berantem sama mereka. Di Malang aja berantem antara yang pro kata Allah dengan yang nggak setuju kata Allah. Lalu di Jakarta juga berantem. Jadi jangan menyangka cuma mereka. Kadang-kadang yang kita tahu, oh mereka kalau ngadepi orang Islam bersatu, enggak. Ya, saya tahu, saya pernah kuliah di sekolah tinggi teologi juga. Tapi cuma dua mata kuliah saya ambil. Bahasa Ibrani dengan cara menafsir Alkitab. Nah, teman saya pendeta semua satu kelas. Ya. Cara menafsir Alkitab itu. Doktor ininya, dosennya. Ya, saya pusing juga kalau sudah masuk di situ, mulai doa dulu mereka. Ya, saya diem aja, saya... Mereka tahu saya Muslim. Memang saya bilang saya Muslim. Saya ingin apa ambil bahasa Ibrani dengan. Sebenarnya saya tahu persis kalau saya baca bukunya, menurut saya nggak cukup. Saya ingin tahu, lihat langsung gimana caranya mereka mengajar, mereka belajar gitu. Nah ini sekalian ya, ini bigasanisasi. Yang ketiga tantangan orang Pak Nasir itu nativisasi. Ya, nativisasi itu adalah tantangan memutus sejarah orang Islam, dikembalikan ke sejarah pra-Islam. Sama itu di Mesir, di Syria, di Indonesia sama. Orang Islam itu dilemahkan dengan nativisme. Nativisme adalah dipotong. Jadi sekarang kayak orang Islam nggak ngerti, kayak sekarang anak-anak sekolah ini nggak ngerti. Siapa tokoh pendidikan nasional? Siapa? 2 Mei itu hari apa sih betulnya? Hah? Iya, hari pendidikan nasional. Itu kan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, maulidnya Ki Hajar. Jadi 2 Mei itu anak-anak sekolah itu memperingati maulid Ki Hajar Dewantara. Nah itu harus dijelaskan. Ya, gak tahu itu bid'ah apa enggak. Ya, itu maulidnya Ki Hajar. Kenapa hari lahirnya Ki Hajar diperingati sebagai hari pendidikan nasional? Ada apa waktu beliau lahir? Beliau tokoh pendidikan yang hebat, kita akui. Sempat jadi menteri, cuma ada yang mengatakan bedanya dengan yang lain, katanya beliau sempat jadi menteri pendidikan, gitu loh. Beliau mendirikan Taman Siswa tahun 22. Ki Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebuireng 1907. Pakubuwono X mendirikan Mambaul Ulum, itu sistem pendidikan modern yang menggabungkan antara sistem Belanda dengan pesantren. Itu pertama kali Mambaul Ulum, itu Pakubuwono X, 1905. Itu paling dulu itu. Bahkan Ki Haji Ahmad Dahlan dulunya ngajar di Mambaul Ulum juga. Itu yang kemudian berkembang sistem pendidikan modern, menggabungkan antara klasikal dengan pesantren. Itu udah lama. Ya. Tapi gak diperingati hari lahirnya, gak disebut. Yang ironi lagi, anak-anak kita sekarang ini gak ngerti kalau disebut tokoh pendidikan itu siapa. Gak kenal Ki Haji Ahmad Dahlan, gak kenal Kiai Hasyim Asy'ari, gak kenal Hamka, gak kenal Muhammad Natsir. Bahkan lucu, ada sekolah-sekolah Al-Irsyad yang saya ngisi, gak kenal siapa itu Syekh Ahmad Surkati. Sampai bapaknya datang ke saya, wali muridnya itu waktu saya jelaskan gitu. Anak saya aja gak tahu Syekh Surkati siapa. Itu sekolah di sekolah Al-Irsyad. Saya bilang gak boleh, kemarin sekolah Al-Irsyad, kepala-kepala sekolahnya dikumpulkan di Bogor, alhamdulillah saya ngisi ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Saya selalu saya jelaskan ini. Kalau kita gak ngerti sejarah kita sendiri, ya kita gak akan bangkit. Gimana kita gak tahu kok kita itu harus ngikutin siapa? Kita gak tahu kita itu melanjutkan siapa, perjuangan siapa. Kita diputus ya dari sejarah gitu. Kita diputus dari sejarah, kita gak tahu lagi huruf Arab Melayu. Akhirnya ribuan kitab para ulama kita di Nusantara ini gak bisa dibaca. Sama kayak bangsa Turki diputus dari sejarahnya dengan mengganti huruf Arab ke huruf Latin. Bangsa yang mengganti huruf itu cuma bangsa Muslim. Ya, cuma Indonesia, Turki. Coba Thailand enggak mau ganti huruf Latin. India, Jepang, Israel, Cina tetap mempertahankan hurufnya. Ya, huruf itu identitas. Kalau sekarang saya dari kecil dulu kakek saya dari kecil sekolah Arab. Ya, tahu dari kecil saya sudah saya nulis Arab lebih cepat daripada nulis Latin. Waktu sejak kecil gitu. Sekarang anak saya kelas 5 SD di sekolah saya sudah wajib baca huruf Arab Melayu itu. Pertama kitab Adabul Insan itu kelas 5. Setelah itu selesai dia ngaji kitab Risalah Dua Ilmu. Itu huruf Arab Melayu. Banyak sekali kita-kita huruf Arab Melayu yang bisa kita baca, dan itu bagus karena para ulama dulu menulis kitab itu dengan di Nusantaranya dengan sungguh-sungguh. Saya bandingkan dengan buku-buku teks yang di sekolah itu jauh kualitasnya, jauh sekali. Dan buku-buku para ulama ini ditulis dengan hati. Di dalam Ta'limul Muta'lim sampai disebutkan ada seorang ulama yang satu malam itu berwudu 17 kali. Karena beliau tidak mau menulis kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Padahal beliau sedang sakit perut. Selalu wudu, wudu, wudu. Jadi nativisme itu di situ. Saya selesaikan dulu, nativisme itu dia dipotong, Pak. Jadi kita dikembalikan ke sejarah masa silam. Makanya yang menyatukan Nusantara siapa? Bapak ini, gitu kan? Yang bawa keris gede badannya itu kan, yang kita juga nggak tahu, tapi yang menyatukan Nusantara itu sih, yang menyatukan Nusantara ini kan para ulama. Nusantara ini disatukan dengan satu agama dan satu bahasa. Para ulama, dibilang yang menyebarkan Islam para pedagang. Sambil dagang, sambil dakwah, itu kan ngenyek. Seolah-olah dakwah di Nusantara ini sambilan. Kan gitu kan? Enggak ada pedagang, tapi yang inti para penyebar dakwah di Nusantara ini para ulama. Mereka datang ke sini meninggalkan keluarganya. Kita ke pelosok timur-timur, NTT, Bali, ketemu itu Pak. Makam Habib ini, Habib ini, Habib ini, luar biasa. Saya bayangkan hebat sekali loh para ulama ini. Meninggalkan negerinya, keluarganya dengan satu niat, mengislamkan negeri ini. Itu bukan sambilan pekerjaan itu. Kata Prof. Al-Atas, beliau meneliti ini well planned, sangat terencana. Termasuk menggunakan bahasa Melayu, menyusun bahasa Arab Melayu. Itu rencana yang sangat dahsyat. Strateginya itu sangat dahsyat dengan strategi dagang, strategi ilmu. Satu kitab ditulis di Aceh, dikaji di seluruh Nusantara. Satu kitab ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, dikaji di seluruh. Bahkan atas negara-negaranya, rujukan jihad di Nusantara ini, itu adalah kitab dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani tentang jihad. Itu judulnya tentang ada karomatul jihad dan seterusnya, panjang kitab itu judulnya. Itu yang menjadi rujukan, referensi. Jadi dulu ulama-ulama kita itu serius gitu loh ya, bukan sambilan. Itu di buku sejarah dibilang ini di para pedagang, apalagi dari Gujarat. Pedagang dari Gujarat, ada yang mampir Gujarat, tapi nggak begitu, itu kesenukur-kurunya. Nah ini mohon kita hati-hati betul, karena nativisasi itu direncanakan dengan matang. Ada alhamdulillah santri Ma'had Ali kami di Solo itu 6 bulan dia nulis tesis bagus tentang nativisasi. Dia buktikan dalam sejarah betul itu Belanda, Inggris dulu merancang betul supaya sejarahnya putus. Orang Islam enggak, bahwa kita, anak-anak kita sekarang ini kelanjutan dari perjuangan para nabi itu diputus. Ya, perjuangan para ulama itu diputus gitu. Seolah-olah mereka nggak tahu lagi. Kalau nggak tahu sejarah, dia nggak tahu ke depan. Ya, gitu. Itu contoh ya bagaimana. Baik, saya kira itulah tiga tantangan pesan dari Pak Nasir tadi ya. Jadi sekularisasi, kristenisasi, nativisasi yang secara sistematis masih terus berlangsung dan ini harus kita hadapi dengan serius ya, dengan profesional ya, dalam segala lini. Ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan amanah ya para ulama kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara kita sholat dulu, kemudian beberapa saat kita dilanjutkan kajian dari Ustaz Dr. Ardian Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kajiannya tentang tantangan dakwah kontemporer. Saya pribadi menilai bahwa seperti dikatakan oleh Dr. Adian Husaini, ternyata pemikiran-pemikiran pendidikan itu tidak sebagaimana yang kita pahami selama ini. Lahir dari hanya Ki Hajar Dewantoro. Ternyata sejak 1905 pun sudah muncul tentang model pendidikan. Nah, bagi saya pribadi, ini merupakan kejutan-kejutan yang tidak pernah paham tentang hal itu. Nah, tadi sudah kita pahami tentang sekularisasi, kristenisasi, dan identifikasi. Itu fakta-fakta yang muncul saat ini. Nah, kemudian pada sesi ini diharapkan Ustadz bisa menyajikan bagaimana kita mensiasatinya. Nanti waktunya sampai jadi sampai paling lambat sampai 19.30 dan berharap ada banyak tanya jawab. Silakan Ustaz. Kalau ada yang langsung bertanya. Ya, silakan. Sebenarnya sama dengan konsep dakwah yang lain. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Wa dzalika aful iman. Yang pertama, memang secara pribadi kita dituntut untuk aktif ya. Merespon setiap usaha, tidak pernah membiarkan, harus berusaha untuk menanggulangi apalagi kemungkaran yang sifatnya sistemik ya. Kalau kita punya kekuasaan misalnya gitu ya, harus kita gunakan kekuasaan untuk membendung itu. Misalnya kekuasaan apa, kita melawan sekularisasi. Sekularisasi itu ada misalnya dalam sistem pendidikan. Saya sebagai pribadi, sebagai orang tua misalnya, saya harus memonitor buku-buku yang dipelajari anak saya, termasuk anak saya yang kuliah. Dia misalnya kuliah sejarah, anak saya kuliah. Memang satu orang saya minta kuliah untuk pendidikan sejarah, untuk supaya dia, saya bilang kamu berjihad di bidang pendidikan sejarah ini, untuk meluruskan sejarah. Tapi saya kuliahkan dia di satu universitas Islam, akreditasinya A, pendidikan sejarah itu sangat bagus. Tapi masya Allah banyak sekali buku-buku yang masih sangat sekuler di situ. Secara pribadi saya berwenang gitu kan untuk harus saya monitor misalnya antropologinya salah, psikologi perkembangannya salah. Nah, jadi ini peran orang tua ya, harus menjaga betul karena tanggung jawab kita ku anfusakum wa'alikum nara itu pertama pada diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu. Itu secara personal kita wajib gitu. Yang kedua, kita wajib juga langsung responsif. Al-mungkar ini akan menang kalau al-ma'rufnya lemah gitu. Jadi kalau makanya dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali yang menunjukkan bagaimana kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban yang sangat penting. Sampai di masa Rasulullah pernah ada satu kampung yang diazab. Ya, kemudian sahabat bertanya Rasulullah, di kampung itu banyak orang-orang soleh, kenapa diazab? Gitu ya. Karena kata Rasulullah, karena mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Jadi azab Allah itu bisa turun kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam surat Luqman ya, ayat 17 ya, itu tugas orang tua itu adalah menanamkan kepada anaknya supaya dia menjadi mujahid, mujahid dakwah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Perjuangkan kebenaran, lawan untuk kebatilan. Itu penting. Jadi kalau ini apa ya, gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu sifatnya tertanam ya, maka kemungkaran itu yang tadi nativisasi, kristenisasi dan seterusnya itu akan terkurangi paling tidak gitu ya, akan dilawan. Nah, kalau gerakan amalan mungkar yang lemah, mereka akan berkembang. Itu saja yang paling pokok. Nah, itu secara pribadi. Jadi misalnya, saya perhatikan sekarang ini ya, kelemahan mungkin juga keluarga kita, lembaga-lembaga pendidikan kita itu tidak melahirkan mujahid ini. Semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu lemah. Bahkan Imam Al-Ghazali saja dalam Ihya Ulumuddin itu menulis bab khusus tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau katakan di situ amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang menentukan hidup dan matinya umat. Inilah yang menentukan jatuh bangunnya umat, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memang dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ya orang-orang yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini gerakan ini yang harus dilakukan. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini satu paket. Ya, enggak bisa sendiri-sendiri, maksudnya amar ma'ruf saja kemudian ada yang nahi munkar saja, enggak juga. Sebab kadang-kadang kan media massa ini melabeli, misalnya ormas kayak FPI itu dilabeli cuma nahi mungkar, padahal enggak juga. Saya sering ngisi ke FPI itu, mereka zikirnya kuat. Di masjid FPI Petamburan itu saya pernah diundang ya di situ, itu dari maghrib sampai isya itu zikir mereka. Nah, itu enggak pernah masuk TV yang gitu-gitu. Ya, yang mereka zikir lama itu enggak masuk TV. Masuk TV-nya waktu nyerang aja gitu ya. Jadi akhirnya persepsi publik dengan FPI itu adalah persepsinya apa? Nahi mungkarnya doang gitu loh. Jadi kan enggak juga. Biasanya umat Islam itu biasanya memadukan amar ma'ruf nahi mungkar ini enggak pernah. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, ulama-ulama kita dulu misalnya bahkan mendirikan pesantren-pesantren itu di tempat yang gelap, yang hitam, tebu ireng itu kan ireng. Ya, daerah hitam di situ dulu gitu kan. Itu 1907. Saya tanya waktu saya ke Langitan ya diundang Kiai siapa dulu almarhum Abdullah Faqih, itu juga begitu. Itu dulu daerah hitam, daerah Langitan. Gontor itu kan panggon sing kotor. Ya, jadi dulu istilahnya itu daerah-daerah itulah justru yang daerah-daerah rampok, begal gitu ya. Itu justru ulama dulu mendirikan pesantren di situ. Nah, itu menarik. Ya, jadi kalau di situ lokalisasi pelacuran, nah bikin pesantren di situ. Di situ lahirkan mujahid-mujahid di situ. Di mana tempat maksiat itu kan bikin pesantren di situ. Nah, itu perlu kan perlu kekuatan. Makanya dulu para santri itu dilatih bila dirinya kuat. Loh, kalau enggak dilatih bila diri enggak bisa membunuh Malabi tahun 45. Itu sekutu itu menang perang loh, pemenang perang dunia kedua. Jenderalnya mati di Surabaya. Bukan sembarangan itu. Itu laskar-laskar santri waktu itu bergerak. Nah, kalau santrinya lemes-lemes enggak bisa. Waktu itu santri sudah dibekali. Di Cirebon saja pesantren itu dibentuk ada seorang atau penelitian. Rata-rata jaraknya dari pos Belanda itu 3 kilo. Itu jarak ideal untuk menyerang. Jadi dulu kiai dulu bikin pesantren itu sudah dengan perhitungan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, perhitungan jihad. Mereka enggak mau. Makanya dulu kan lihat pesantren-pesantren itu. Dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Enggak mau. Kalau yang pesantren modern beda, yang pesantren itu enggak mau pakai celana itu kan. Itu bagian dari tasyabbuh. Karena itu memelihara jati diri, ya, kita nggak mau gitu. Saya pernah ada tokoh anti barat itu keturunan orang muslim keturunan Belanda di Pulau Pinang di Malaysia. Saya datang dengan teman-teman Dr. Hamid Jarkasi dan lain-lain itu, kita masih mengkritisi barat, tapi kita pakai baju itu pakai celana pakai gini. Sama dia langsung dikritik, Anda gimana melawan barat, bajunya barat katanya. Wah, susah juga. Karena dia pakai gamis, pakai sarung, ya, satu tokoh aktivisnya itu kemana-mana sampai ke PBB pun dia pakai sarung. Jadi identitas. Salut juga itu pakai peci, pakai sarung. Jadi itu kata dia bagian dari perlawanan. Ya kita nggak harus begitu sih. Ya. Tapi cuma saya menunjukkan ada di kalangan umat Islam yang sampai begitu, Pak. Jadi memang harus. Nah, yang kedua yang perlu kita tingkatkan sekarang ini, Pak, itu adalah amal ma'ruf nahi mungkar secara profesional. Saya menyebut kita harus dakwah berbasis research. Ya, jadi misalnya kita nggak bisa melawan sekularisasi hanya dengan ceramah, pidato. Sementara mereka sistematis gitu. Ya, sekularisasi itu ada yang sifatnya eceran, saya sebut retail liberalism gitu. Retail sekularism. Jadi dia ya ceramah bikin. Tapi ada yang sistemik. Dia bikin sistem pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP sampai S3. Nah, kalau ini harus kita lawan juga dengan ini. Ya, kita lawan juga dengan sistem apa yang mereka lakukan, kita harus lakukan lebih baik lagi, itu kuncinya. Nah, jadi kita harus buat sekolah gitu ya, lebih baik dari mereka. Itu yang dulu dibuat oleh Kiai Ahmad Dahlan. Beliau kan sebetulnya merespon apa yang dilakukan oleh Frans van Lid. Frans van Lid ini tokoh legendaris dalam misi Kristen di Jawa. Karena dulu zaman Belanda itu, sekalian ya, itu misionaris itu enggak boleh masuk kampung dulu itu. Enggak boleh sampai kampung-kampung. Itu harus ada izin dari pemerintah Belanda itu. Jadi dulu misionaris saja itu ke pelosok kampung itu ada izinnya. Gitu. Dulu itu zaman Belanda itu dulu. Nah, Van Lid itu cerdik. Dia asalnya misionaris itu personal diubah menjadi institusional. Dia bikinlah satu sekolah namanya Quack School. Ya, di Muntilan. Nah, sekolah ini yang nanti melahirkan, ini sekolah guru. Jadi dulu namanya guru itu memang status sosialnya tinggi. Nah, sekolahnya Van Lid itu disetarakan oleh pemerintah Belanda karena kualitasnya tinggi gitu kan, dapat akreditasinya A lah, jadi begitu gitu, dapat disetarakan. Akhirnya banyak anak-anak orang Muslim sekolah di situ, dan hampir semua yang sekolah di sekolahnya Van Lid itu masuk Katolik. Ya, jadi asalnya sih mereka nggak dipaksa masuk Katolik gitu kan, tapi karena pelan-pelan sebagian besar masuk Katolik. Ada yang satu buku hampir semuanya, termasuk uskup pribumi pertama namanya Sugiyo Pranoto, jadi filmkan itu Sugiyo itu kan uskup pribumi pertama. Dia itu cucu kiai, kakeknya Kiai Pujo di Jogja. Nah, itu pertama kali cucu kiai akhirnya menjadi uskup pribumi yang pertama. Nah, itu dia berarti dia kedakwaannya, misinya melakukan institusionalisasi. Nah, disitulah Kiai Ahmad Dahlan kemudian harus menghadapi kristenisasi dengan lembaga gitu. Didirikanlah sekolah-sekolah. Mereka bikin rumah sakit, bikin rumah sakit juga. Mereka bikin juga. Itu untuk membendung. Sekarang masalahnya apa? Masalahnya tinggal adu kualitas. Ya, kalau dari sekolah mereka melahirkan anak-anak berkarakter, kita harus melahirkan anak-anak berkarakter yang lebih hebat dari mereka. Itu saja. Bahkan kalau orang Muslim itu dalam surat, ini ayat pendidikan yang jarang dikaji, surah Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabi haridil mu'minina alal qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaqlibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atan yaqlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, siapkanlah orang mukmin untuk berperang. Ini bukan ayat teroris. Ini ayat pendidikan ini. Ini yang dipakai sekarang oleh Amerika, Singapura, Korea, Jepang, ya, Rusia, apa? Menyiapkan rakyatnya perang. Makanya mereka semua wajib militer. Makanya fisik mereka bagus-bagus gitu. Kita sama Brunei aja sepak bola kalah. Ya, syukur sekarang udah dicabut tuh sanksi PSSI ya, oleh FIFA dicabut. Ya. Ya. Ada yang nyesel kan? Ya, kenapa kok dulu kita itu merdeka? Karena kita pernah masuk Piala Dunia, Pak, tahun 39. Sebelum itu pernah masuk Piala Dunia, sebelum merdeka malah itu. Ya, jadi kalau katanya kalau kita belum merdeka sekarang ini, penyerang kita kan Van Persie. Pelatihnya Louis van Gaal. Kalau belum merdeka katanya. Tapi udah kadung ya, kita syukuri kemerdekaan. Bahkan kalau fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari ya, fardu ain hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Fatwa jihad itu, resolusi jihad itu kan fardu ain hukumnya bagi muslim yang berjarak 90 kilo dari kota Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi waktu itu berarti para ulama kita menyepakati kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah SWT, wajib dipertahankan. Itu ijma ulama di Nusantara, enggak ada yang menentang waktu itu. Karena kita merdeka dari penjajah. Nah, cuma kemudian merdekanya baru fisik kan. Seharusnya tugas kita sekarang ini memerdekakan, termasuk nanti dari sistem pendidikan. Sama cerita. Jadi dakwah berbasis profesional, apa namanya, based on research, ini penting. Di Miumi Malang pernah kita musyawarah dan kita coba, saya bilang ke teman-teman, coba, saya pernah ya punya adik kelas saya di IPB, dia statistik, dia tunjukkan di laptopnya, saya nyesel nggak mengcopy waktu itu. Dia tuh kerja di satu lembaga riset, dia tunjukkan satu pesanan riset dari misionaris di Singapura. Jadi mereka mau masuk ke satu daerah, itu menyewa satu lembaga riset. Dan semua kondisi di situ, ekonominya, personalnya itu ada, minta siapa tokohnya, kebiasaannya, bagaimana budayanya, itu ada semua. Jadi misionaris itu based on research. Nah ini yang sekarang jadi masalah gitu bagi kita sekarang. Ini harusnya, kita kan banyak pakar nih. Harusnya kalau kita mau mengislamisasi, ya jangan kita defensif. Kalah, kalau main bola juga begitu. Kalau percuma, apa istilahnya, kayak Mourinho itu pasang base, ya kan, parkir base depan gawang, itu kalah, jebol juga lama-lama. Pertahanan terbaik itu menyerang. Jadi kalau mereka mau mengsekulerkan kita, gitu ya, mau mengkristenkan kita, kita harus bergerak lebih cepat mengislamkan mereka. Nah ini, jadi kita harus mencetak murid-murid, dai-dai, santri-santri itu yang punya naluri menyerang. Nah itu penting. Nalurinya bukan menunggu gitu. Sekarang kan nunggu-nunggu bola, nunggu dikristenkan. Jangan. Ya, sebelum dia mau mengkristenkan, datangi dulu. Makanya di ayat itu disebutkan, Iyakum minkum isruna sobirun yang lebih minta, jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang kafir. Jika kamu punya 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang kafir. Minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Ini luar biasa. Waktu itu sahabat di tafsir Ibnu Katsir dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah merasa berat dengan ayat ini. Karena perintah Allah berarti kalau kamu sendirian menghadapi 10 orang kafir, kamu enggak boleh lari, lawan itu. Karena orang mukmin harus 10 kali lipat, gitu kan? Itu perintahnya begitu. Akhirnya merasa berat. Akhirnya ayat menurut Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan akhirnya ayat ini dinasakh oleh ayat berikutnya. Ya, sekarang kamu sudah ada kelemahan dalam diri kamu, maka diringankan. Kalau kamu ada berapa itu? 1:2 kemudian. Jadi 1:10 berat nih. Akhirnya selemah-lemahnya orang mukmin itu kekuatannya harus 2 kali lipatnya orang kafir. Nah, itu. Jadi kalau ada sekolah Islam misalnya di sini ada kutab, jangan luluskan dulu santrinya, muridnya sebelum diadu melawan minimal 2 orang kafir. Nah, kalau sudah menang, kualitasnya berarti cocok dengan Quran. Nah, Qurannya begitu kok, iya kan? Saya bilang tuh ngafal banyak-banyak enggak diamalkan. Ya, kayak gubernur DKI. Saya kan bilang sama tokoh-tokoh itu. Kan Anda udah ngafalin Quran, ngajari Quran. Sekali-sekali apa ngomong berani, tampil gitu loh. Tampil di Jakarta mengatakan saya akan atur Jakarta dengan Quran. Nah, insya Allah saya mau dukung kalau begitu. Ya, jadi jelas pahalanya gitu loh, ya kan? Bukan asal muslim. Kalau asal muslim enggak jelas konsepnya apa. Ya, kalau saya udah punya konsep. Ya, 2017 nanti kalau saya jadi gubernur udah lengkap konsep saya akan kembalikan orang muslim ke Jakarta. Ya kan? Bagaimana caranya? Tanah-tanah wakaf saya bangun apartemen 30 lantai. Ayo masuk ke sini. Ya kan? Di situ bangun sekolah, bangun pasar, bangun ini, pusat peradaban, gitu kan? Banyak tanah wakaf yang nganggur di Jakarta. Ya, bocok-bocokin seterusnya. Nanti perempuan jam kerjanya sampai jam 12 siang saja. Setelah itu pulang. Ya, ngurus anak. Ya, perempuan yang bekerja anaknya masih kecil boleh mengajukan cuti. 10 tahun. Ya, enggak usah. Enggak usah tang sampai anaknya sudah besar. Ya, setelah itu baru. Itu di Jepang dilakukan. Ya, kan? Anda sempat punya. Setuju enggak kalau saya begitu? Ya, maka udah kumpulkan KTP nanti saya. Jadi ada sekalian ya, ini kualitas, Pak. Adu kita di kualitas. Ya, silakan Anda buat konsep, ya kan? Kristenisasi segala macam. Makanya dulu para ulama kita sekalian itu menjadi rujukan orang-orang non-muslim. Jadi dulu orang-orang Kristen Yahudi itu belajar agama mereka itu kepada ulama kita, kepada Fakhruddin Ar-Razi. Karena dulu ulama kita ahli tentang agama Yahudi dan Kristen. Sekarang kita kebalik. Orang-orang kita kirim ke Jerman, ke Perancis, ke Singapura, kemana-mana. Belajar tentang Islam kepada orang Yahudi dan Kristen. Karena udah kebangetan nih kualitas kita. Ya, itu harus kita akui. Jadi adu kita di kualitas. Jadi itu, Pak. Jadi kita secara pribadi tetap dakwah, tapi secara sistemik ya, dakwah harus dengan profesional. Kita harus kualitasnya kita tingkatkan. Ya, enggak bisa enggak. Nah, itulah di sinilah pentingnya. Saya setuju juga ya Masjid Al-Ghifari ini itu harus ada proyeksi kaderisasi ulama. 10 tahun lagi dari Masjid Al-Ghifari ini harus lahir ulama ahli tafsir. Kita target 10 tahun lagi dari sini harus lahir tafsir 30 juz tafsir Abu Dzal Al-Ghifari. Nah, gitu. Dari sini harus lahir 5 tahun lagi ahli hadis, ahli sejarah, ya, ahli kristologi. Dari sini gimana caranya? Nah, nanti kita bicarakan. Itu prioritas. Karena kita harus melahirkan ulama, karena ulama ini pewaris Nabi. Dan ulama itulah yang diamani oleh Rasulullah untuk melanjutkan perjuangan Nabi. Maknanya umat harus dipimpin oleh ulama. Nah, ulama itu tidak dilahirkan. Ulama itu tidak turun dari langit. Ulama itu lahir dari proses pendidikan. Ya, kita harus merancang sistem pendidikan yang melahirkan ulama. Tidak mesti formal. Ini kalau bicara pendidikan terus sekolah, enggak, salah itu. Orang untuk jadi jenderal saja itu ada planningnya. Dia harus ke intelijen, harus ke zeni, harus ke pasukan tempur, harus ini. Setelah pengalamannya lengkap, dia bisa jadi jenderal. Orang jadi pemret kayak saya di jurnalistik itu harus punya pengalaman di des ini. Jadi seorang bisa jadi ulama, pewaris Nabi, itu bukan hanya dia bisa ngajar, dia bisa memimpin. Untuk dia bisa memimpin, dia harus punya pengalaman lapangan yang tangguh. Kalau perlu kirim dia ke Papua dulu, ya, ngajar di sana. Nanti kirim lagi ke lembaga mana sampai dia menjadi seorang pemimpin. Ulama harus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi Pak, sejarahnya begitu, Pak. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini kita tingkatkan sehingga tantangan tadi itu ya, kristenisasi. Kita lihat tinggal lihat bentuknya saja. Kalau bentuknya institusionalisasi, ya kita lawan dengan institusi. Kalau bentuknya dia personal, ya kita harus hadapi secara personal. Ya, kalau bentuknya dia pemikiran, buku-buku ajar dan seterusnya, kita hadapi secara pemikiran juga. Ya. Kalau mereka tiba-tiba nanti menyerang, ya, ingat ya, saya tahun 2001 menulis satu artikel di majalah Hidayatullah, silahkan dibuka itu. Itu artikel saya yang penting. Tahun 2001 saya menulis artikel, saya beri judul, Mungkinkah Indonesia Menjadi Negara Kristen? Jangan remehkan, jumlah orang Katolik itu 6%, jumlah orang Protestan sekitar 12%. Ya. Tapi ingat dulu orang Yahudi menguasai Palestina itu dengan jumlah di bawah 10%. Orang Muslim memimpin Andalusia 800 tahun, bukan mayoritas. Orang Muslim ratusan tahun memimpin India juga dalam kondisi minoritas. Jadi kemayoritasan itu tidak menjamin kekuatan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Bagaimana Yahudi dulu menguasai Palestina? Gerakan misionaris kaum evangelis di Indonesia ini mirip mencontoh langkah-langkah Zionis. Mereka menguasai opini, mereka menguasai tanah, mereka menguasai uang, mereka menguasai lobby, dan mereka menguasai milisi. Jumlah kecil, tapi mereka punya milisi-milisi yang solid. Ya, itu pentingnya tadi. Ya, kalau kekuatan, kenapa Rasulullah itu mendidik para sahabatnya menjadi perwira-perwira. Ada mahasiswa saya nulis satu disertasi, Dr. Anung Alhamad, dari dulu S1-nya di Al-Azhar, tentang tarbiyah jihadiyah di dalam hadis Sahih Bukhari. Itu menarik disertasi beliau. Setelah saya baca ini ya, saya lihat, berarti Rasulullah itu pendidikannya tidak memisahkan antara intelektualitas dengan keperwiraan. Sahabat Rasulullah itu juga seorang intelektual, seorang yang haus ilmu, tapi juga seorang prajurit yang tangguh. Gitu. Jadi antara fisik dengan intelektualnya itu menyatu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Sekarang ini kan kadang-kadang enggak. Oh, kalau pinter gitu ya. Kalau sekarang ya pinter masuk polisi, masuk tentara, enggak apa-apa, bagus. Ya, atau di lembaga pendidikan kita harus begitu. Di pesantren saya sekarang, pesantren Shaolin itu, ya, saya kasih nama Shaolin, itu bahasa Arab tuh, yang ngasih nama Ustadz Agus Hasan Basori. Dia waktu kuliah saya tanya, Ustadz tolong cariin nama deh yang deket-deket Shaolin. Ada Ustadz, Shaolin. Shaol itu lompatan, lin itu lembut. Jadi lompatan yang lembut. Ya, filosofinya kan, kita dalam diskusi kan gitu, mendekat pada Allah itu kan, sesenggal, aku mendekat sehasta gitu kan. Nah, sekarang ini santri itu harus mendekat kepada Allah, bukan hanya lari, tapi melompat. Nah, jadi melompat, maksudnya melompat mendekati Allah. Itu sekarang latihan bela dirinya sehari 2 kali, pagi dan sore. Ya, silatnya pagi 2. Jadi guru silat itu khusus, kurikulum pokok, bukan ekstra kurikuler. Nah, ada itu. ekstrakurikuler atau ekstra jos apa itu. Nah, jadi kadang-kadang sekolah-sekolah ini saya bilang aneh, Anda ini gimana sih? Perintah Rasulullah itu orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah, gitu, ya kan? Jadi makanya sahabat Rasulullah dulu orang-orangnya kuat-kuat, nggak boleh lemes-lemes. Itu jadi secara umumnya adalah bagaimana sebetulnya antara hak wal batil ini kan bertarung, ya kan, bertarung. Maka bagaimana memperkuatnya? Ya kita yang harus meningkatkan kualitas kita lebih baik dari mereka. Ya, sehingga kita harus mendatangi mereka. Saya waktu meneliti disertasi saya tentang Kristen kan, tentang Konsili Vatikan, saya harus belajar bahasa Latin. 3 semester saya ambil kuliah bahasa Latin. Karena kalau saya berhadapan dengan pastor Katolik, mereka bahasanya bahasa Latin, Vatikan itu. Jadi lumayan lah saya 3 tahun saya belajar sama profesor dari Belanda, Profesor Paul Letting, belajar bahasa Latin 3 semester. Jadi kalau saya datang ke Katolik, saya tanya, ada gak yang literaturnya bahasa Latin? Ah, gitu. Padahal bahasa Latin saya ya biasa-biasa aja. Tapi lumayan gitu ya, tahu. Saya ambil kursus bahasa Ibrani. Kan dulu Rasulullah SAW itu memerintahkan Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani. Coba bayangkan, Rasulullah saja memerintahkan Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani. Karena pada waktu itu intelektual yang tinggi di Madinah itu Yahudi. Orang Muslim harus tahu bahasa Yahudi. Saya kagum sekali dengan kebijakan Rasulullah, luar biasa. Ya, ini luar biasa. Jadi Rasul, tapi enggak usah semua belajar bahasa Ibrani. Memang Zaid bin Thabit itu kan cerdasnya luar biasa. Beliau menyelesaikan kursus bahasa Ibrani hanya sekitar 20 hari. Ya, 20 hari. Ada sekarang ini orang bisa menyelesaikan satu bahasa dalam 3 bulan. Dia sudah bisa menguasai dan bisa bicara dalam bahasa itu. Ada seorang wartawan dari Inggris. Ada beberapa anak istimewa dan apalagi Zaid bin Thabit didoakan oleh Rasulullah. Jadi begitu Pak. Kalau kita mau, oleh karena itu orientalis ya, mau menguasai kita, mereka juga begitu. Dikirimlah mereka belajar ke Al-Azhar, belajar bahasa Arab. Terus terang ya, profesor saya, Profesor Paul Letting ini, Kristen Pak. Kristen, dia menguasai puluhan bahasa. Dia ngajar mahasiswa kita ini, apa, sains Islam, itu langsung ke kitab-kitab klasik. Jadi fisikanya Ibnu Sina, fisikanya Harudin Ar-Razi, Aljabarnya Al-Khawarizmi, itu langsung dari kitab Aljabarnya. Nah sekarang kita sendiri mahasiswa apa kita itu tuh gak punya pakar yang bisa membaca kitab-kitab para ulama kita dulu. Yang menguasai itu orang Barat. Nah ini jadi ini dia bisa bahasa Arab, ngerti kitab klasik, bisa bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa apa namanya Jerman, Prancis, Inggris dan sebagainya. Alhamdulillah kami punya seorang pakar ya, Dr. Samsudin Arif, Direktur Institut. Ya, kemarin waktu kita bikin kursus pemikiran Islam di Bandung, Masya Allah dia tampilkan teks Yunaninya, teks Latinnya, teks Jermannya, Perancisnya. Jadi pesertanya itu ada profesor, ada pakar-pakar itu udah kelepek-kelepek. Mau nanya ini teks aslinya begini bahasa Perancisnya, bahasa Jermannya begini, Belandanya begini, Arabnya begini, Yunaninya begini. Memang jarang kemampuan seperti ini dimiliki oleh. Tapi dulu, nah itu orientalis itu menguasai kita begitu. Makanya sekarang kita kirim anak-anak kita belajar ke Barat, belajar hadis, belajar tafsir, belajar Quran, ya kan? Pada orang-orang Yahudi. Ini yang gak boleh terjadi. Pada peringkat yang tinggi, ya, kita harus rebut itu. Sehingga nanti kita mengatakan pada orang Kristen, kalau Anda mau belajar agama Anda, belajar sama kami. Nah, gitu ya kan? Karena kami lebih tahu daripada Anda. Ya, dulu begitu yang dikuasai. Jadi ulama kita dulu karena dalam Al-Quran ada tentang Yahudi Nasrani adalah tentang bagaimana meningkatkan kualitas. Nah, itu pada peringkat yang lebih tinggi. Jadi demikian Pak, saya kira itulah secara umum ya bagi kita sekarang ini karena tantangannya masih sama dari dulu yaitu al-mungkar, al-batil ini tetap saja. Dan selalu yang harus kita siapkan adalah akhirnya kembali pada diri kita karena kelemahan sebesar apapun tantangan itu ya kalau kita kuat ya. Dan yang kedua kita harus mulai untuk mengeliminasi ya mengurangi Pak perbedaan-perbedaan kita. Maksudnya mengurangi itu kita ini masih berbeda dari zaman namanya manusia itu Pak, dari zaman sahabat Rasulullah, para tabi'in, itu semua berbeda. Bahkan bisa berantem juga. Itu ini dunia manusia. Kita enggak jangan bermimpi bahwa kita ini satu pendapat, enggak itu. Tapi kita harus ingat sejarah, ketika kita bisa dipecah belah, disitulah kita akan hancur. Kenapa perang salib pasukan Eropa yang biadab, teknologinya 500 tahun ketinggalan dari umat Islam, mereka miskin, mereka barbar, juga orang-orang Mongol, bisa menaklukkan umat Islam? Karena salah satunya mereka pecah belah, lebih mementingkan kelompoknya, sibuk dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Saya tadi, saya bilang sama anak uni bro, Masya Allah, masih kayak zaman saya dulu. Sekelompok ini mikirin kelompoknya sendiri, saudara kelompok yang lain bikin pengajian, dia bikin tandingan. Iya kan? Apa untungnya gitu loh. Itu udah gak boleh lagi. Tantangan kita sekarang ini berat. Belum pernah kita menghadapi tantangan seberat seperti sekarang ini. Sekarang semua kekuatan itu bersatu loh. Kekuatan komunis, sekuler, kapitalis, apa namanya, overseas Chinese, bersatu. Dulu kita masih pecah, waktu dulu tahun 65, ya kan? Waktu menghadapi PKI dulu, Barat masih memihak kita, karena lawannya sama komunisme. Makanya Rambo itu, film Rambo ketiga, dia bantuin Mujahidin Afgan. Iya kan? Waktu nyerang Rusia dulu itu, nyerang Soviet kan, itu masih dibantu sama Rambo. Maka dibilang Mujahidin, kan gitu. Sekarang kita menghadapi komunis, iya kan? Menghadapi bangkitnya sekarang PKI-PKI sampai tentara juga resah sekarang ini. Umat Islam itu sendirian sekarang, Pak. Gitu. Jadi peta kita sudah berubah. Nah, dalam kondisi begini saja sempat loh masih berantem. Ikut pemilu nggak ikut pemilu? Aduh, saya bilang mereka udah nggak diskusi itu. Mereka sudah rebut kekuasaan, rebut ekonomi, rebut media. Ini masih diskusi terus itu. Nanti ini gimana? Saya bilang diskusinya nggak usah muncul, diam aja, jangan tampakkan. Itu perbedaan ijtihadi. Saya bilang tuh jangan beginilah. Saudara-saudara kita yang mencalonkan masih berdebat tentang ikut pemilu haram apa enggak. Saya bilang gini, contoh sederhana, kalau gubernur Jakarta nanti calonnya cuma dua, Ahok dan saya, terus Anda milih siapa? Oh, saya golput. Saya bilang terlalu lah. Iya kan? Jangan disamakan. Ini pemimpin, bagaimanapun juga dia punya kebijakan. Beda dengan pemimpin pesawat. Gitu. Kalau pemimpin pesawat kan pilot, Pak. Ya, jangan milih pemimpin kafir. Loh, pilotnya kafir, enggak jadi deh turun. Ya enggak begitu. Dia pemimpin pesawat enggak buat kebijakan, tapi pemimpin daerah. Dia sudah buat rencana kan, melegalkan pelacuran. Bahkan akan mensertifikasi pelacur. Luar biasa, saya dosen disertifikasi. Pelacur mau disertifikasi. Nanti apa ada kelas A, kelas B, dari mana itu? Ya, sertifikasinya itu. Ya, jadi itu, nah ini miras ya kan, mau dilegalkan dan segala macam, KTP, kolom agama mau dihapus. Gak boleh kita biarkan itu. Ya, bahwa itu bukan aspek domain dakwah yang utama, iya. Kita banyak aspek dakwah yang lain. Tapi jangan diserahkan dong kekuasaan kepada orang yang tidak bersahabat dengan Islam. Itu tuh ulama kita datang ke sini aja, di sini ada Raja Majapahit, enggak ditinggalin. Sunan Ampel itu menantu Raja Muda Majapahit. Ya, tapi dengan posisi dia waktu itu dia beliau berdakwah. Ya, anak raja jadi santrinya, menyiapkan Raden Patah itu di pesantrennya. Siapa? Sunan Ampel. Jadi ini sebenarnya. Jadi ini kita tidak boleh. Jadi samping kualitas juga, kita harus bisa memahami bahwa kita ini banyak perbedaan. Tapi kita, kalau kita sudah sama-sama di waktu perang salib itu, waktu itu sibuk konflik mazhab yang paling besar waktu itu antara mazhab Hambali dengan mazhab Asy'ari. Bahkan kalau mendirikan masjid, ada satu masjid misalnya ini dihancurin. Ya, di situ yang ditulis Dr. Majid Irsan Al-Kilani dalam buku beliau, Hakata Dhoharu Jilu Salahuddin Wakata Adat Al-Quds. Masing-masing kelompok sibuk mencari muka pada penguasa, menginjak kelompok Islam yang lain. Dia sibuk dengan kelompoknya sendiri. Begitu datang pasukan salib, semua disembelih. Gak peduli kamu Asy'ari kah, kamu Hambali kah, kamu Salafi kah, kamu udah gak dilihat lagi, sudah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sejarah ini sudah pernah terjadi. Ya, memang kita berbeda, tapi janganlah di depan lawan kita menampilkan perbedaan kita, bahkan kemudian mencari muka untuk menginjak saudara sendiri. Itu jangan sampai terjadi. Ya, ini contoh ya, bagaimana kekalahan dulu Baghdad jatuh begitu, Andalusia begitu, waktu Yerusalem jatuh seperti itu. Ya, kita harus belajar sejarah. Ya, kul siru fil ard fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita disuruh belajar, lihat bagaimana berjalanlah kamu di muka bumi. Itu kan bukan berarti piknik gitu loh, Al-Qur'an. Berjalanlah kamu di muka bumi, saya kau lihat itu loh akibat orang-orang yang seperti dulu gimana. Belajarlah sejarah. Maka sebagian besar isi Al-Qur'an itu sejarah. Kita disuruh melihat karena apa yang terjadi sekarang ini mengulang kembali apa yang dulu pernah terjadi. Makanya Buya Hamka mengingatkan dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan surat Al-Maidah ayat yang 55-56. Beliau mengingatkan si salah satu strategi misionaris dan orientalis melemahkan Islam adalah mengajarkan sejarah yang salah. Beliau katakan di situ di tafsir Al-Azhar nih tahun 60 Buya Hamka sudah mengingatkan bangsa kita dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Coba Pak, ini Buya Hamka udah ngomong di tahun 60 nih. Ini strategi misionaris dan orientalis melemahkan bangsa kita. Bangsa kita dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Tanya anak-anak kita, kenal enggak Raden Patah? Kenal enggak siapa itu Sunan Ampel? Kenal enggak siapa itu Pati Yunus? Ya, kenal enggak siapa Syekh Yusuf Makassari? Kenal enggak siapa Hamka, siapa Muhammad Natsir dan sebagainya? Ya, jadi kayak tadi itu akhirnya. Ini strategi musuh sudah masuk ke kita. Itu pun masih belum disadar. Nah, kita harus sadar betul di mana kita dilemahkan, ya, memahami situasi, kita kemudian bisa bersatu dan kita tahu ke depan kita harus. Ya, kalau guru saya Profesor Muhammad Nur itu pernah waktu setelah Pilpres waktu 2014 ini. Dia ngirim WhatsApp ke saya begini. Itu saya camkan betul. Kalau kita kalah di satu lini, jangan kita kalah di semua lini. Kalau kita kalah sekarang, jangan kita kalah di masa yang akan datang. Itu mendalam, mendalam. Jadi kalau kita sekarang ini kalah di satu sektor, jangan kita kalah di semua sektor. Kita kalah di ekonomi, kita kalah di media, jangan kalah di pendidikan. Perkuat pendidikan. Lembaga pendidikan kita direbut, ini sudah jadi sekular segala macam. Masjid kita masih selamat, selamatkan masjid kita. Jadi gitu strateginya. Kayak ini kayak ya karena saya kuliah saya kedokteran hewan. Jadi itu kayak kita perang melawan penyakit saja sebetulnya. Jadi oh kalau kita dulu saya belajar satu semester belajar bakteriologi, belajar satu semester tentang virologi tentang virus itu sama sebetulnya. Kalau kita menghadapi penyakit itu. Ya, strategi yang harus kita lakukan sekarang ini pertama kali adalah selamatkan yang sehat. Ini udah wabah nih, ya misionaris segala macam. Bagaimana cara kita sekarang ini? Konsolidasi, selamatkan yang sehat, selamatkan keluarga-keluarga kita, selamatkan jamaah masjid kita, selamatkan madrasah kita, selamatkan sekolah kita. Itu dulu. Yang kedua apa? Kasih vaksinasi, kasih mereka tentang ilmu-ilmu keislaman, ya ulumuddin, tapi juga tentang penyakit. Beritahu bagaimana strategi misionaris, beritahu bagaimana misionaris, beritahu bagaimana liberalisasi, bagaimana sekularisasi, harus tahu betul. Kalau kita tidak tahu, itu kata pepatah Mahfudzah itu mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi. Faman lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa'u fihi." Aku tahu yang buruk bukan untuk mengikuti yang buruk, tapi untuk menjaga diri. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Makanya kan di samping kita harus tahu yang halal, kita harus tahu yang haram. Di samping kita harus tahu tauhid, kita harus tahu apa itu syirik. Al-Quran kan begitu, kita harus tahu siapa mukmin, harus tahu siapa munafik, harus tahu siapa kufur. Ya, harus tahu siapa Yahudi, siapa Nasrani. Ya, karena itu cara mengajarkan akidah gitu ya. Harus tahu karena apalagi sekarang ini antara hak wal batil sudah campur aduk gitu kan. Ya, semua orang sudah akses informasi, sudah gak bisa dibendung lagi. Maka kita harus tahu bagaimana membedakan al-haq dan al-batil. Saya kira demikian ya. Alhamdulillah sudah lewat ya 5 menit dan mohon maaf ya, apa namanya, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dihabiskan, jangan nanti insya Allah kalau saya kesini lagi masih ada bahan ya. Ini aja udah berat aja. Kita aja ngamalkan yang kita bahas malam ini aja udah banyak agenda kita gitu ya. Tapi sekarang untuk pribadi kita paling tidak kita harus selalu minta petunjuk pada Allah, ya, kuatkan diri kita, keluarga kita jaga betul, jangan sampai masuk pengaruh-pengaruh yang negatif, yang melemahkan tadi itu, ya, karena setan dan apalagi iblis itu sudah nggak akan pernah berhenti, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW menggambar garis yang lurus, beliau mengatakan hadza siratul mustaqim, kemudian beliau menggambar garis bercabang ke kiri ke kanan, dan Rasulullah mengatakan hadhihi subul mutafarriqah wa ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaihi. Kita berjalan di jalan yang lurus, di setiap persimpangan ada setan di situ yang menyeret kita ke jalan setan. Udah bagus jadi aktivis, semangat gitu ya. Setan itu pintar. Ditanamkanlah sifat asobia, ya, ditanamkanlah sikap merasa hebat sendiri, ditanamkanlah sifat benci dengan saudaranya. Ya, setan pintar. Udah bagus tahajud, ya. Setan dia, oh, enggak bisa dilawan nih. Orang biarin tahajud, bisikinlah, memang kamu hebat. Yang lain tidur, kamu sholat sendirian. Wah, udah mulai kan. Jadi ingat itu, setan itu enggak akan pernah berhenti. Semua titik keberhasilan kita, setan udah nunggu di situ. Yat'u ilahi, kata Rasulullah. Selalu berusaha menarik kita ke jalan setan itu. Makanya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita selamat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan begitu ya doa kita selalu. Baik, hadirin sekalian, saya lagi mohon maaf, assalamualaikum billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, Ustaz ini kami berharap, saya lihat 70% di sini adalah orang muda dan insyaallah banyakkan mahasiswa. Tadi Ustaz menyampaikan apa yang digagas atau dipikirkan oleh beberapa tokoh Islam kita pada waktu yang lalu, Nasir, Hamka, Rasidi, yang diungkit lagi oleh Ustaz Adi Rusaini. Mudah-mudahan ini menjadi ghirah kita, bisa mewarisi apa yang sudah diisyaratkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanallah. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.